Isinya bagaimana? Itu butuh dari sang pemiliknya. untuk ngisi dengan jenis. Sama dengan kita manusia. Kita manusia ini butuh daripada satu cipta Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita tidak pernah memohon, tidak pernah meminta, Allah justru mudah, karena menunjukkan seakan-akan kita tidak membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun kita tidak merasa seperti itu, tetap perbuatan kita menunjukkan sikap hal seperti itu. Kadang omongan dengan perbuatan itu menunjukkan yang berbeda. Orang tua biasanya ngomong dengan anak, enggak, aku enggak bohong. Tapi sikapnya atau badannya mengartikan bahwa orang tuanya ini sakit. Ucapan lisannya ngomong enggak bohong, tapi badannya, jasanya memberikan pemberitahuan yang berbeda dengan lisan. Sama kita gitu. Kita ngomong saya ini selalu butuh dari Allah, tapi nggak pernah memohon, tapi nggak pernah meminta. Kapan kita butuhnya dari Allah? Bagaimana butuhnya kita dari Allah? Sedangkan kita nggak pernah meminta kepada Allah. Karena itu Allah dalam ayat Al-Qur'an menegaskan, "Ud'uni." Allah memerintahkan, "Ud'uni." Berdoalah kalian kepada-Ku. Mintalah kepada-Ku. Allah memerintahkan kita untuk meminta. Lah Allah tidak hanya memerintahkan kita untuk meminta kemudian enggak dibalas. Tapi Allah mengatakan, "Ud'uni, mintalah kalian kepada-Ku. Astajib lakum." Kalau kita belajar bahasa, astajib lakum itu jawaban. Jawaban dari pertanyaan, dari permintaan. Mintalah, aku balas. Aku ijabai. Aku ijabai. Perintahnya Allah. Ketika kita berdoa, Allah akan mengijabah. Tapi kita harus tahu bahwa ijabah itu tidak harus sesuai dengan permintaan. Ijabah itu tidak harus sesuai dengan permintaan. Tergantung yang memberi. Tugas kita memohon. Tugas kita meminta. Adapun mengijabahi permintaan atau memberikan yang lain, itu tergantung yang diminta. Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak, terkadang tidak sesuai dengan permintaan. Contoh gitu. Kita berdoa, Allah, aku ini punya mobil ya Allah. Allah gak kasih mobil, Allah gak kasih motor, Allah kasih sepeda. Kita ditanya mobil, dapatnya sepeda. Dan itu daripada ijabah doa kita. Itu daripada ijabah yang keluar dari doa kita, dari permohonan kita, dari permintaan. Atau juga bisa gini, kita minta mobil sekarang, Allah gak kasih. Setelah beberapa tahun kita minta rumah, Allah kasihnya mobil. Dulu waktu kita kasih mobil gak dikasih apa, sekarang mintanya yang lain Allah kasih mobil. Itu termasuk daripada ijabah doa kita. Artinya terkadang Allah mengijabahi tidak sama dengan yang kita minta. Kadang Allah mengijabahi doa kita nanti. harus seperti itu. Karena Allah tahu. Allah tahu kalau jika bisa ini tidak kena, tidak tepat, waktunya kurang tepat. Kita minta di sana. Biasanya orang kalau minta itu anak muda ini kan anak muda. Doa dia demi motor. Dalam ucapannya, aku demi motor, budal sekolah, cina telat. Aku demi motor, motorku sedang demi sepeda motor tak susul. Ketika belum punya ini, jadi dia mohon ini memberikan alasan-alasan yang bagus dalam ungkapannya, tapi dalam hatinya, dalam pikirannya enggak. Boleh janjian, ikut trenyengan, ikut dalam hati, ungkapannya dengan hati dan pikirannya enggak sama. Mohon kepada Allah, aku ingin beli motor ya Allah, supaya aku bisa bantu temanku ya Allah, supaya aku bisa berangkat sekolah enggak telat ya Allah. Tapi hatinya enggak sama, hatinya enggak seperti itu, aku enggak kasih. Karena pada tempatnya yang pas. Tapi ketika dia sudah mulai menyadari, memperbaiki kekurangannya menjadi lebih baik lagi, baru dikasih apa? Waktu yang pas. Sama orang tua kepada anak. Anak yang minta motor sama orang tua yang dikasih. Turun wayah ya. Bisa belajar orang banyak tahu kalau dikasih sekarang akhirnya tidak belajar keluyuran pertama tutup dan sebagainya. Sekarang ketika anaknya sudah mulai dewasa, mulai mengerti, misalnya uang yang bolos tetap bagus, mulai mengerti, mulai paham orang tuanya memberikan motor padahal anaknya tidak minta. Anaknya gak minta, dulu minta. Sekarang gak minta, tapi dikasih sama orang tuanya. Kenapa? Orang tuanya sudah mengerti, anaknya sudah mulai cerdas, mulai mengerti. Pasti akan menggunakan dengan dikasih sama orang tuanya. Allah juga gitu kepada anak. Allah juga seperti itu kepada anak. Terkadang malah doa yang kita mohonkan kepada Allah gak dikasih sama sekali gitu. Kita mohon ini, mohon itu, gak dikasih sama sama sekali. Gak sekarang, gak nanti. Lalu terus bagaimana janji ya Allah mengijabai doa kita itu? Lalu diijabai doa kita sama Allah. Doa yang kita mohon itu ditabur kepada Allah dalam tabungan kita. Kita jadi kita mohon ya Allah berikan aku rezeki bisa beli rumah atau bisa bangun rumah. Kami jaga ya Allah. Ya Allah berikan aku motor, kami kasih. Ya Allah berikan aku mobil, kami kasih. Ya Allah, ya Allah, wah dia pohon ini, pohon itu setiap aku sholat dan sebagainya. Tapi gak pernah ada yang dijaga ya Allah. Gak sekarang, gak nanti. Nah ini maksud aku tanya dia. Maksud aku kapan diberikan tabungan ini? Nanti di akhir. Nanti di akhir. Jadi ketika di akhir, di akhirat itu kan ada sidang. Ada sidang. Orang yang pernah melakukan kejelekan-kejelekan di atas dunia itu di sidang. Lebih-lebih kalau kita memiliki urusan dengan sesama makhluk. Ini sidang yang gak akan mungkin ditinggal. Urusan antara makhluk. Pernah mencaci orang, pernah menzalimi orang, pernah menghina orang, pernah membenci orang dan sebagainya. Ini gak mungkin dibiarkan. Mereka menuntut. Ya Allah, dia pernah menzalimi aku. Ya Allah, dia pernah mencaci aku. Ya Allah, dia pernah menghina aku. Ya Allah, dia pernah memukul aku. Dia pernah mengambil harta aku dan sebagainya. Ini semua dituntut-tuntut. Nah yang menuntut gak satu orang. Karena yang kita salahi banyak orang. Ini menuntut, ini menuntut, ini menuntut. Lalu kebaikan yang kita lakukan di atas dunia, dari sholat, dari zikir, dari Al-Quran, dari sedekah dan sebagainya, ini diambil sama Allah pahala, diberikan orang yang menuntut kita. Pahalanya diberikan orang yang menuntut ini, diberikan menuntut. Lah, kok tidak mau ketika diambil pahala kita, kebaikan kita menipis, tambah sedikit kebaikan kita. Lah kalau tambah sedikit kebaikan kita, kejelekan akan lebih kuat, kejelekan akan lebih berat. Lah terus bagaimana supaya menyelamatkan kita? Doa yang pernah kita mohonkan kepada Allah, yang pernah kita minta kepada Allah, dikasihkan. Loh, tambah banyak lagi kebaikan kita. Karena itu kita tidak boleh berhenti dari doa sekalipun Allah tidak mengijabai. Karena ketika Allah tidak mengijabai doa kita di dunia, Allah menyimpannya untuk kita kelak di akhirat. Dan rugi orang yang berdoa itu tidak. Karena itu Allah mengatakan, "Ud'uni, mintalah kalian kepada Allah, astajib lakum, aku ijabai doa kalian." Tapi hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada saat-saat yang khusus jangan sampai kita tinggalkan berdoa di saat tersebut, di waktu itu. Ada juga tempat-tempat tertentu, jangan kita lalai dari doa di tempat itu. Jadi dari seharian, kapanpun, dimanapun kita dianjurkan untuk berdoa. Buktinya yang diajarkan oleh Rasulullah, kita ini baru tidur diajarkan doa, mau tidur diajarkan doa, mana tempatnya? Kita tidur di mana? Kamar. Kita tidur di kamar, tapi diajarkan berdoa oleh Rasulullah, mau tidur bangun tidur. Ketika kita mau masuk kamar mandi, mau keluar kamar mandi, diajarkan berdoa. Di mana tempatnya? Di depan kamar mandi. Dan mau keluar dari kamar mandi. Kita mau makan, diajarkan berdoa. Setelah makan, diajarkan berdoa. Di mana? Mungkin di rumah, ruangan tengah, mungkin di warung, mungkin di restoran dan semisalnya. Loh, di mana pun kita ini diajarkan berdoa. Dalam keadaan apapun. Tapi khususnya jangan sampai kita tinggalkan doa pada waktu-waktu yang mulia, seperti antara adzan dan qomat. Antara adzan dan qomat. Antara adzan dan qomat itu adalah waktu yang mulia. Terkadang kita menganggap itu gengetan itu. Keliru. Itu waktu yang mulia untuk berdoa. Itu waktu yang mulia untuk berdoa. Karena itu antara adzan dan qomat, jangan sibukkan dengan yang lain. Sibuklah berdoa. Karena Rasulullah SAW, beliau bersabda di dalam hadisnya, "Ad-du'a bainal adzan wal iqamah mustajabun fad'u." Kata yang Rasulullah, doa antara adzan dan qomat itu diijabai oleh Allah. Fadhu, maka hendaknya kalian itu berdoa. Dan itu setelah adzan diajarkan oleh Rasulullah kita berdoa. Allahumma rabbani jawab orang yang adzan lalu membaca doa tersebut, maka berhak, pantas, cocok mendapatkan syafaatnya Rasulullah. bocor, tapi azan tidak dijawab. Waktu azan ditinggal pengumuman, cuci itu sama Nabi. Tidak. Dengan katakan jawab baru doa. Itu syaratnya. Baru bisa mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Para ulama menambahkan doa, menambahkan doa seperti yang umum kita dengar. Setelah doa Allah Barokah yang pertama ditambah mendoakan dirinya dan kedua orang tuanya. Lalu ditambahkan lagi oleh para ulama, nggak cukup doa untuk dia dan orang tuanya, mendoakan anaknya. Waktu-waktu yang dimuliakan. Terkadang tempat khusus kita berdoa di manapun. Tapi ada tempat-tempat khusus, jangan sampai kita tinggalkan berdoa di tempat itu. Betul. Seperti di Muntaza, di Rogo, di makamnya Nabi atau yang lain sebagainya. Ini di antara tempat-tempat yang khusus. Jangan sampai kita di tempat yang mulia malah lupa berdoa, cuma mengagumi. Nah, kita di tempat-tempat seperti itu hendaknya juga terkadang dari orang doa itu lebih ijabah dari orang, tergantung orangnya yang berdoa. Terkadang doa itu bisa dikabulkan tergantung dari orang. Jadi kalau kita mau membanggakannya, mungkin dari kita tidak diijabah sama Allah. Kenapa kok gak diijabah? Ya mungkin jadi doa panganannya halal, pekerjaannya misalnya gorontong, kan ijab. Tapi dari orang yang baik, orang yang soleh, diijabahi. Karena itu perlu kita kadang datang meminta doa kepada orang soleh, kepada para kiai, khususnya kepada orang tua. Jangan minta kepada orang lain, orang tuanya nggak dimintai. Ini keliru. Oh, keliru. Tadi, yang kiai. Oh, jauh doa. Tadi, kenapa jauh doa? Oh, jauh doa. Oh, ini jauh doa. Bapak, ibu, yang kau dijauhi doa. Keliru. Kenapa? Karena doanya orang tua, khususnya ibu kepada anak, itu sama dengan doanya para nabi kepada umatnya. Doanya orang tua kepada anak, itu sama dengan doanya para nabi kepada umatnya. Karena jangan ditinggalkan. Boleh kita minta doa kiai, ulama sana sini, boleh. Tapi orang tua kita harus meminta. Bila perlu setiap kita mau bekerja, kita doa dari orang tua. Pulang dari kerja, kita doa dari orang tua. Mungkin berkat doanya mereka, Allah memberikan rezeki, Allah memberikan keberkahan dan yang lain sebagainya. Karena ketika mereka mendoakan, itu berarti tanda ridho darinya kepada kita. Kalau kita diridhoi orang tua, Allah akan membukakan jalan lebar-lebar keindahan bagi kita. Karena itu kita perlu minta doa. Jadi terkadang doa itu bisa dijawab tergantung orangnya. Doanya sama, yang diungkapkan, yang diucapkan sama pondok. Awak dulu ya awal, tapi terkadang dari orang lain lebih maju. Suami itu suami. Terkadang ada ini bujuni-bujuni tidak ngelakon, tidak gelap. Tapi ketika orang lain sih ngomong, pondok gak mau ini bujuni, dilakoni. Jadi lebih percaya Allah ketimbang bujuni. Kan itu terjadi. Sama dengan doa, terkadang doa dari kita kurang diterima, tapi dari orang lain diterima. Sama dengan pegawai, orang mau bekerja di pabrik, menyalurkan lamaran, dan diterima, dan diterima. Tapi ketika orang terdekat bosnya yang nyodorkan, dipanggil. Lupa adalah lamaran dari orang yang sama, lamaran dari orang yang sama, berbeda orang. Beda orang. Karena terkadang itu beda orang, beda hasiah. Nah ini pernah terjadi. Pernah terjadi. Bukan masalah doa, tapi bacaan yang dibaca. Ada orang ulama. Di kampung sebelahnya ada orang kerasukan. Panggil, datang. Waktu kiainya ini atau ulama ini baik mocok ini kupingnya yang kerasukan, muridnya ini kuping yang diwocok ya ini diwocok ya ini langsung sadar. Tidak lama kemudian kiainya mati, meninggal kiai. Setelah meninggal kiainya, beberapa bulan berikutnya manusia kerasukan nih. Dia dengar kata saya, aku nusin bodoh ya ibu gen. Parah dengan pede, marah ini pede. Bisi diwocon. Ketika dibacakan, dibalas sampai setan di sini. Lekon si bodoh, ya bodoh bocoan, aku gue pasti tambah dilakon. Katanya jin. Akhirnya jinnya ngomong, si jin, si moco, duduk si diwoco. Perlunya itu yang baca, bukan yang dibaca, yang dibaca moco. Tapi si moco itu sehingga ada si jin. Karena kita mungkin semuanya hafal ayat kursi. Eh bisa ngomong kerasukan ayat kursi. Tambah kerasukan. Kalau si moco, si kerasukan ini moco. Tapi coba kiai si moco, peti jin. Takut, duh, apa bedanya? Podo, kayak kursinya si podo. Nah, beda ya. Sama dengan doa juga seperti itu. Nah, karena itu, hendaknya kita rajin berdoa kepada Allah. Di setiap keadaan kita, di setiap waktu kita. Minimal kalau tadi jawabnya di dunia, menjadi tabungan di akhirat buat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab doa kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita dan memberikan